Subhanahu wa Taala. Kajian kita berikut kita masuk ke atau masih dalam pembahasan salah yang kedua, yaitu al-khilaf bainal ulama sababuhu wa mauqifuna minhu. Perbedaan pendapat di antara para ulama, sebabnya dan sikap kita terhadapnya. Kalau malam Rasulullah Taala wafat, walaupun pada wafat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafat al-ummah fi ahkam syariah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka timbullah perbedaan di tengah-tengah umat tentang berbagai hukum syariah, itu berbagai hukum fikih. Namun hukum tersebut tidaklah lapak bi'ala, tidaklah menghancurkan, tidaklah melompat, tidaklah merusak usul syariah, dasar-dasar syariah, dan dasar-dasar sumber hukum syariah. Semuanya sepakat wajib beramal dengan Quran, semuanya sepakat wajib beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terdapat perbedaan dalam memahami sebagian hadis, sebagian ayat, akan tetapi itu adalah perbedaan yang akan kami jelaskan insyaAllah sebagian sebab-sebabnya. Akan tetapi kita semua yakin, tahu dengan yakin, tidaklah dijumpai satupun ulama yang dipercaya ilmunya dan ulama yang amanah dan yang terpercaya agamanya. Kita yakin tidak ada ulama yang menyelisihi kandungan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an amrin wa qasdin, dengan sengaja dan sengaja. Karena orang yang berilmu dan orang yang agamanya baik, pastilah pemimpin dia dalam bersikap, penuntun dia dalam bersikap adalah al-haq. Al-haq adalah pemimpinnya, al-haq adalah penuntunnya. Dan barang siapa yang kebenaran itulah yang ada di depan, yang menjadi pemimpinnya, yang menjadi penuntunnya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan kemudahan untuknya. Ini satu hal yang wajib kita yakini berkaitan dengan ikhtilaf antara para ulama. Itu tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun a'immatuddin, para imam, yang dengan sengaja meninggalkan kandungan Quran dan sunnah. Telah tahu ini kandungan Qurannya demikian, sunnahnya demikian, dan dengan sengaja dia tinggalkan. Ini tidak ada. Wastami'u dan dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa Taala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahum mudzakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, bagi peringatan, untuk menjadi peringatan, fahum mudzakkir, maka adakah orang yang mengambil peringatan. Maka Allah Subhanahu wa Taala menyatakan bahwasanya Allah telah memudahkan untuk mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya memahami Al-Qur'an tidak sesuatu hal yang mudah. Dan menghafal Qur'an itu adalah sesuatu hal yang mudah. Dan mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, bagi orang yang memang niat dan sungguh-sungguh, adalah satu hal yang mudah. Kalau karena Allah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan kami telah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka orang yang tidak mengambil peringatan dari Al-Quran, maka Allah akan memudahkan untuk mempelajari bahasanya, Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman a'ta wa taqa." Maka barang siapa yang a'ta, memberi, yaitu memberikan hal-hal yang wajib untuk diberikan, baik berupa harta ataupun ilmu atau bantuan ataupun tenaga, maka dia juga memberi ketika memang wajib untuk memberi. Ketika dia adalah orang yang berimpa hartanya, wajib memberikan zakat, maka dia memberikan harta. Dia orang yang berilmu, maka dia punya kewajiban untuk memberikan ilmu. Wattaqa, dan bertakwa, yaitu menjauhi hal-hal yang Allah larang. Wasaddaqa bil husna, dan percaya dengan al-husna. Kata Syaikh Muslimin di tafsir Juzama, yang dimaksud al-husna adalah perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran, Sunnah. Wasaddaqa bil husna, dan percaya dengan perkataan yang terbaik. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan wahyu. Fasyayyirhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia lil yusra, bagi menuju kemudahan. Tentang apa yang dimaksud kemudahan di sini, sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya ke surga. Maka akan kami mudahkan dia untuk menuju surga. Namun kalau Syaikh Muslimin di tafsir sama mengatakan yusra di sini adalah umum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasanya orang yang suka memberi dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan percaya dan yakin dengan kebenaran Quran dan Sunnah, maka dia akan diberi kemudahan. Maka dia akan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Dia akan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Akan dipermudah. Di sini salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang shaddaqa bil husna. Orang yang percaya dan yakin dengan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya kebenaran adalah pemimpinnya. Pemimpin orang ini. Kebenaran adalah penuntun orang ini. Maka Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Akan tetapi para imam agama, semisal mereka mungkin terjadi dari mereka al-khata'u, satu hal yang keliru berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum Allah Tabaraka wa taala, namun tidak berkaitan dengan dasar-dasar agama yang telah kami isyaratkan sebelumnya. Dan kesalahan ini adalah perkara yang tidak pasti terjadi, karena manusia sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Demikian firman Allah surah An-Nisa ayat yang ke-28. Kata Syaikh Muslimin, makna wa khuliqal insanu dha'ifan, manusia adalah lemah dalam segalanya, di antaranya adalah dalam masalah ilmu dan dalam masalah pemahaman. Namun ayat ini Allah Subhanahu wa taala letakkan setelah Allah membahas tentang masalah hukum-hukum pernikahan. Di surah An-Nisa ayat 28. Setelah Allah Subhanahu wa Taala membahas tentang masalah hukum-hukum pernikahan, maka Allah tutup dengan Allah katakan makhlukul insanu dha'ifa, dan manusia tercipta dalam keadaan lemah. Mengingat ini adalah kalimat yang Allah sampaikan untuk menutup pembicaraan tentang hukum-hukum pernikahan, maka sebagian ulama salaf bagaimana diceritakan oleh Ibn Qayyim di Jadul Ma'ad memaknai al-insan di sini dengan ar-rajul. Dan menghubungkannya dengan masalah pernikahan. Sehingga mana ayat dan lelaki itu tercinta dalam keadaan lemah, yaitu tidak tahan godaan perempuan, sangat lemah berkaitan dengan fitnah perempuan, enggak berdaya kalau sudah tergoda perempuan, enggak bisa berpikir baik kalau sudah tergoda perempuan. Oleh karena itu, maka karena Allah mengetahui bahasanya laki-laki itu ketika lemah jika sudah tergoda dengan perempuan, maka Allah Subhanahu wa Taala wujudkan sejak Allah Subhanahu wa Taala adalah Allah perintahkan mereka untuk menikah, dan Allah menyayangkan nikah. Karena itu, ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa Taala sampaikan sebagai penutup untuk hukum-hukum masalah pernikahan. Di hikmah dan maksud kenapa Allah Subhanahu wa Taala menyayangkan hukum nikah dan memerintahkan untuk menikah, Allah katakan untuk menikah nikah. Karena laki-laki itu lemah di hadapan fitnah perempuan, syahwat berkaitan dengan perempuan. Sebagian ulama salaf menafsirkannya dengan demikian. Namun maknanya tidaklah dilakukan bahasanya yang benar, makna ayatnya adalah bersifat umum, mencakup apa yang dikatakan oleh sebagian salaf tadi, dan mencakup pula sebagian yang dikatakan oleh penulis ini, bahasanya manusia itu lemah, dan maka lemah ilmunya, lemah fisiknya, sama gajah saja kalah, sama sapi saja mungkin kalah, terlihat dari kekuatan fisiknya. Kemana bisa lemah fisiknya dan juga ilmu dan pemahamannya. Wawat ta'ifat dan manusia adalah lemah fi ihatatihi wa sumulihi, dalam kemampuannya untuk mengetahui secara detail berbagai hal. Kemampuan untuk mengetahui secara detail suatu masalah, manusia itu lemah. Oleh karena itu pastilah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh manusia dalam sebagian perkara. Wanahu dari kami nujmil, hendak berbicara secara global apa yang ingin kami bicarakan berkaitan dengan sebab-sebab kesalahan yang dilakukan oleh para ulama. Akan kami sampaikan dalam 7 poin sebab. Maka di sini Syaikhul Utsaimin menyampaikan bahasa tidak akan membahas dan menyampaikan 7 sebab kenapa ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan 7 sebab kenapa ada ulama yang punya pendapat yang salah. Ya, dengan adanya pendapat yang salah dan menyelisih kebenaran ini terjadilah 3 pendapat. Maka tujuannya adalah 7 sebab kenapa ada pendapat ulama yang keliru. Dan dengan adanya pendapat ulama yang keliru, terjadilah perbedaan pendapat dengan ulama yang pendapatnya adalah pendapat yang benar. Maka ada 7 sebab kenapa ulama salah dalam berfatwa, dan sekaligus 7 sebab terjadinya perbedaan pendapat. Apakah sebab perbedaan pendapat cuma 7 itu? Ma'anah. Padahal sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat pada hakikatnya jelas banyak, dan sebab-sebabnya itu adalah bahrun la sahila lahu, bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Maksudnya banyak sekali sebabnya kalau mau dirinci. Namun kalau diglobalkan, digunakan poin-poin besarnya, maka kurang lebih 7. Wal insan al-basir, dan seorang yang cerdas atau seorang yang memiliki ilmu berkaitan dengan perkataan para ulama akan mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama yang sebab-sebabnya tersebut adalah tersebar. Muntasirah di sini na'at untuk sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat itu berserakan di sebelah sini sebabnya ini, di masalah ini sebabnya itu, dan seterusnya. Maka kami akan bicarakan 7 poin tersebut secara global di mayat tersebut ini. Sebab yang pertama, dalil itu tidak sampai kepada ulama yang memiliki pendapat yang berbeda, yang dia keliru dalam hukumnya tersebut, dalam fatwanya tersebut. Terjadi perbedaan pendapat karena ini tahu dalil dan yang itu tidak tahu dalil. Dan tidak, yang tidak tahu dalil akhirnya beristihad dan istihadnya keliru karena menyelisih dalil. Ini sebab yang pertama. Dan sebab ini bukanlah khusus untuk manusia-manusia setelah sahabat, bahkan ini terjadi di masa sahabat dan orang-orang setelahnya. Akan kami sampaikan 2 contoh yang terjadi di antara para sahabat. Ya, terjadi perbedaan di antara para sahabat, 2 contoh perbedaan di antara para sahabat yang terjadi karena sebab ini. Contoh yang pertama adalah apa yang kita ketahui terdapat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Pada saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengadakan perjalanan jauh menuju Syam, Syam itu sekarang Yordania, Lebanon, Suriah, dan di tengah-tengah jalan ada berita yang disampaikan kepada Khalifah Umar bahasanya di negeri Syam terdapat wabah. Itu satu jenis penyakit yang disebut ta'un. Ada wabah penyakit ta'un. Akhirnya begitu mendengar berita tersebut, maka beliau berhenti, kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat muhajirin, demikian juga sahabat Ansar yang bersama beliau. Dan mereka berbeda pendapat tentang apakah kita meneruskan perjalanan ataukah kembali. Ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan, wahai khalifah, kita terus. Yang lain mengatakan, kita kembali saja. Wa kana al-arjah al-qawl bi-ruju'. Dan ketika itu, menurut penilaian Khalifah Umar, pendapat yang paling kuat dari 2 saran yang disampaikan tadi adalah kembali, tidak melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah-tengah terjadinya al-musyawarah, terjadinya musyawarah, wal-musyawarah, wal-musyawarah, ketika tengah terjadi diskusi dan musyawarah, datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf, yang tadinya beliau pergi dihajatin lahu karena menyelesaikan satu keperluan. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, inna indi min dzalika ilman, sesungguhnya aku punya ilmu tentang hal tersebut, yaitu aku tahu adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang hal tersebut. Lihat, perhatikan apa yang dimaksud ilmu dalam perkataan sahabat ini, yaitu aku tahu hadis, aku mengetahui hadis yang bersama masalah ini, dan inilah ilmu. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim atau dinukil oleh Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allahu wa Rasuluhu qala sahabat lidu bin tadwihi. Ilmu yang sebenarnya adalah firman Allah, perkataan Nabi dan perkataan para sahabat. Maka ilmu tentang suatu masalah adalah apa firman Allah tentang masalah ini, hadis Nabi tentang masalah ini, dan penjelasan para sahabat tentang masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqsimu 'alaihi." Jika kalian mendengar ada wabah di satu tempat, maka janganlah kalian masuk ke daerah tersebut. Wa in maqa'a wa antum fiha. Jika kalian jika terjadi wabah dan kamu berada di daerah tersebut, di daerah wabah, fala takhruju, jangan keluar, jangan tinggalkan daerah tersebut. Wabah nanti akan semakin menyebar. Wabah akan semakin menyebar. Daerah yang tidak terkena wabah gara-gara penghuninya pada pindah, bawa wabah juga. Ini wabah semakin besar. Salah satu, jika kamu berada di satu tempat dan wabah berada di daerah tersebut, maka janganlah keluar dari tempat tersebut. Firawan minhu, dalam rangka lari dari wabah. Inilah aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah menyikapi wabah. Kalau ada wabah penyakit melanda satu daerah, ya maka jangan ke daerah tersebut. Jika penduduk daerah ini, Nabi larang untuk keluar, meninggalkan, berpindah tempat, mengungsi, meninggalkan daerah wabah. Maka hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khafiyan, tidak diketahui oleh para sahabat senior. Dan karena Muhajir dan Ansar sampai sehingga datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf lalu menceritakan kepada mereka adanya hadis ini. Maka kita lihat ada sahabat yang berpendapat kita tetap terus berangkat. Kita tetap terus berangkat. Kenapa dia punya pendapat terus berangkat? Jangan balik, jangan kembali, karena dia tidak mengetahui adanya hadis tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Keduanya berpendapat jika ada wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah masa yang paling panjang dari dua masa iddah, yaitu antara 4 bulan 10 hari ataukah melahirkan. Masa iddah wanita yang masa iddah wanita hamil sampai melahirkan. Masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Gimana? Kalau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Akhirnya sendiri-sendiri masa iddah wanita hamil sampai melahirkan. Jika wanita hamil dicerai, itu masa iddahnya sampai melahirkan. Sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya sama dengan masa ihdadnya. Masa iddahnya, masa menunggunya sama dengan masa berkabungnya. Di mana selama itu dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu disebut ihdad, masa berkabung. Masa iddahnya yaitu menunggu, tidak boleh menikah. Kalau wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka dia punya masa iddah dan masa ihdad. Dan masa iddahnya sama dengan masa ihdadnya. Masa iddahnya, masa menunggu tidak boleh menikah, sama dengan masa berkabung. Yang dimaksud masa berkabung adalah tidak boleh keluar rumah kecuali jika ada hajat, tidak boleh meninggalkan rumah suami kecuali tidak ada kebutuhan, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Tidak boleh berdada, tidak boleh pakai wangi-wanginya, tidak boleh pakai parfum. Dan masa iddahnya sama dengan masa iddahnya, itu 4 bulan 10 hari. Bagaimana jika yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil? Ini problem. Lalu ikut yang mana? 14, 10 hari ataukah ikut yang sampai melahirkan? Maka pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ali bin Abi Thalib adalah mana yang paling panjang. Artinya, jika wanita tersebut sudah melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka masa iddah belum berakhir. Indahu menurut beliau Ibn Abbas atau Ali bin Abi Thalib, bahkan masa iddah tetap ada sampai berakhir 4 bulan 10 hari. Dan jika 4 bulan 10 hari sudah berakhir sebelum wanita hamil ini melahirkan, maka dia tetap dalam iddahnya sampai dia melahirkan. Maka pendapat Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib mana yang paling panjang dari dua masa ini? Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil 9 bulan, maka kurang lebih 10 hari lagi dia melahirkan. Berarti masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Karena itu yang paling panjang. Kalau cuma sampai melahirkan, berarti tinggal 10 hari lagi. Seandainya dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil 1 bulan, maka yang paling panjang beriddah sampai melahirkan. Maka iddah pokoknya adalah sampai melahirkan. Ini pendapat Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Alasannya adalah dua ayat yang berbicara tentang masalah ini. Karena Allah berfirman berkaitan dengan wanita hamil di surat At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita yang hamil, pada waktu mereka masa iddah mereka, masa mereka menunggu sehingga boleh menikah lagi, adalah ayatun hamlahun sampai mereka melahirkan. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-234 Allah berfirman, walladzina yatawaffawna minkum, dan para suami yang meninggal di antara kalian, wayadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna, maka para istri itu punya kewajiban untuk menunggu, tidak boleh menikah, bi anfusihinna, menunggu diri mereka, arba'ata ashhur wa asra, selama 14 hari. Dan 14 hari ini berdasarkan penanggalan hijriah. Dan dua ayat ini memiliki masing-masing memiliki sisi umum dan sisi khusus. Surat At-Talaq atau ayat keempat di surat At-Talaq itu bersifat umum untuk wanita yang ditinggal mati ataupun wanita yang bercerai. Umum untuk wanita yang ditinggal mati ataupun wanita yang cerai. Namun khusus berkaitan dengan wanita dalam kondisi hamil. Dan surat Al-Baqarah ayat 234 umum baik wanita tersebut hamil ataupun tidak hamil. Ya, umum. Umumnya apa? Membahas mencakup wanita hamil dan tidak hamil. Namun khusus, khusus untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Maka masing-masing ayat surat At-Talaq ayat 4 itu punya sisi umum dan sisi khusus. Dan surat Al-Baqarah 234 itu juga punya sisi umum dan sisi khusus. Saya ulangi, di surat At-Talaq ayat keempat, ayat ini bersifat umum, berkaitan dengan perempuan yang dicerai ataupun perempuan yang ditinggal mati. Maka batas waktunya, kata Allah, dicerai ataupun ditinggal mati, maka batas waktunya adalah sampai melahirkan. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan ini juga berlaku, ayat ini juga berlaku untuk perempuan yang hamil yang tidak dicerai dan tidak ditinggal mati, alias hamil karena zina. Alias hamil karena zina. Maka batas waktu yang Allah tetapkan untuk wanita hamil di sini umum, yaitu tidak boleh menikah sampai melahirkan, itu umum. Untuk yang dicerai, tinggal mati, bahkan Ba'dul Fuqaha mengatakan yang hamil karena zina tidak boleh menikah lagi sampai melahirkan. Namun khusus jika wanita tersebut dalam keadaan hamil, cuma khusus berkaitan dengan wanita hamil. Ini sisi umum dan sisi khusus di At-Talaq ayat 4. Nah, di Al-Baqarah ayat 22-34 itu juga ada sisi umum dan sisi khususnya. Sisi umumnya ini berkaitan dengan perempuan tadi. Perempuannya boleh jadi dia hamil, boleh jadi tidak. Namun khusus membahas tentang wanita ya, berpisah dengan suaminya karena ditinggal mati oleh suaminya. Ini yang dimaksud. Masing-masing ayat itu punya sisi umum dan sisi khusus. Dan metode kompromi menggabungkan antara keduanya yang memiliki sisi umum dan sisi khusus dari dua sisi, hendaklah kita ambil model permasalahan atau kasus yang menyatukan keduanya. Dan tidak ada jalan untuk hal tersebut kecuali dengan menempuh jalan yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Ya, Ali bin Abi Thalib mengkompromikan dua ayat ini, demikian juga sahabat Ibnu Abbas. Maka cara mengkompromikannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, yaitu kita ambil mana yang paling banyak. Dikompromi untuk itu. Akan tetap di sunnah, inilah yang benar di atas segalanya. Dan terdapat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat bernama Safiyah Al-Aslamiyah. Bahasanya dia nafasat, dia telah melahirkan setelah matinya suaminya di layani beberapa malam. Sahabat Safiyah Al-Aslamiyah ini, suaminya meninggal dunia dan keadaan dia hamil. Beberapa setelah suaminya hamil, beberapa hari setelah suaminya meninggal dunia, beberapa hari setelah suaminya meninggal dunia, dia melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan, dia berdandan. Dia sudah tidak lagi berkabung, namun dia berdandan, memakai perhiasan. Maka ini diketahui oleh salah seorang saudaranya, laki-laki, kerabatnya. Dan laki-laki ini mengatakan, kerabatnya mengatakan, kamu gak boleh demikian. Kamu mau ini ya, menerima lamaran. Kok sudah berdandan semacam itu, gak boleh kamu lakukan. Sampai 14 hari, kata kerabatnya demikian. Akhirnya sahabat ini, Safiyah Al-Aslamiyah ini, kemudian datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, dan beberapa setelah itu dia melahirkan, dan sekarang dia siap menerima lamaran. apakah dia dibolehkan menikah? Maka Nabi katakan, silakan kamu menikah. Dia diingatkan dilarang oleh kerabatnya, kemudian lapor kepada Nabi dan langsung membolehkan. Fa'adina laha Rasulullah, lalu Rasulullah SAW mengizinkannya untuk menikah. Makna dari hadis ini adalah, hadis ini dijelaskan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Makna hadis ini adalah, dalam kasus tadi wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, yang kita pegangi adalah ayat surat At-Talaq. Tidak ayat surat Al-Baqarah. Nah, surat At-Talaq ini disebut juga surat An-Nisa As-Sukhra. Maka surat An-Nisa itu ada dua. Ada surat An-Nisa setelah Ali Imran, dan ada disebut, disilakan dengan surat An-Nisa As-Sukhra, itu surat At-Talaq. Karena demikian banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan perempuan di surat At-Talaq, maka disebut surat An-Nisa. Maka yang kita pegangnya apa? Sisi umum dari ayat dari firman Allah, wa ulatul ahmali ajalahunna ayatana hamdahun. Masa iddah wanita hamil ada sampai melahirkan. Nah, sisi umumnya yang kita pegang ini mencakup. Ternyata yang Nabi ajarkan adalah untuk memegangi sisi umum dari ayat surat At-Talaq, yaitu ketentuan ini berlaku untuk wanita hamil karena dicerai, ataupun wanita hamil karena ditinggal mati oleh suaminya, bahkan wanita hamil karena zina. Dan aku yakin dengan yakin-yakinnya bahasanya hadis ini seandainya sampai dan diketahui oleh Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, niscaya keduanya akan berpegang dengan hadis itu qat'an secara pasti, dan tidak akan mengambil dan tidak akan berpendapat dengan pendapat keduanya. Maka di sini Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib keliru dalam berpendapat karena tidak tahu hadis Sabi'ah al-Islamiyah. Kemudian sebab yang kedua, terjadinya perbedaan pendapat dan terjadinya pendapat yang keliru yang dimiliki oleh sebagian ulama adalah hadis tersebut telah sampai kepada seorang ulama, akan tetapi dia tidak percaya, tidak merasa tepat dengan orang yang menukilnya. Dan dia menilai bahasanya hadis tersebut menyelisihi dalil yang dia rasa lebih kuat dibandingkan hadis tadi. Akhirnya dia mengambil dengan dalil yang dinilai lebih kuat. Dan di sini akan kami sampaikan satu contoh. Bukan contoh berkaitan dengan ulama setelah sahabat, bahkan yang terjadi di masa sahabat, yaitu Fatimah binti Qais. Ini dicerai oleh suaminya dengan cerai yang ketiga. Sudah cerai, ini cerai yang ketiga. Setelah dia cerai, maka dia menunggu masa iddah, menunggu perannya masa iddah. Nah, pada saat masa iddah ini, suaminya Fatimah bin Qais mengutus seseorang, mengutus wakil, yaitu mengutus seseorang agar menemui Fatimah bin Qais dengan membawa syair, dengan membawa gedung sebagai nafkah untuk Fatimah bin Qais muddatul iddah, selama masa iddah. Akan tetapi Fatimah binti Qais ini marah dengan gadis tersebut. Kok dinilai terlalu sedikit? Gadisnya kok cuma sedikit? enggak cukup ya, ini masa idahnya dia 3 haid. Enggak cukup ini 3 bulan cuma segini dia marah. Dan marahnya tidak mau terima. Wa abad anta kudah. Dan dia enggak mau menerima gandum yang dikirimkan oleh bekas suaminya tadi. Karena orang marah boleh jadi diterima, tapi marah boleh jadi marah dan tidak diterima. Nah ini Fatimah binti Qais ini marah dan tidak mau menerima. Sekarang kembalikan sana, minta tambah. Fartafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keduanya, Fatimah binti Khayyim dengan suaminya itu mengadukan masalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menyampaikan kepada Fatimah binti Khayyim bahwasanya setelah dia dicerai dengan cerai 3, maka tidak ada kewajiban nafkah atas bekas suaminya terhadap dirinya, dan tidak ada tanggung jawab dari bekas suaminya berkaitan dengan masalah tempat tinggalnya. Itu disiarkan oleh Muslim dalam kitab Mutolak dan diberi judul oleh An-Nawawi, Al-Mutolakatu Salasan La Nafaqatalah. Perempuan yang sudah dicerai dengan cerai 3 itu tidak berhak mendapatkan nafkah. Berbeda dengan cerai 1 dan cerai 2. Cerai 1 dan cerai 2 suami tetap wajib menafkahi selama perempuan ini menjalankan masa iddah dan wajib menyiapkan tempat tinggal selama masa iddah, bahkan punya kewajiban untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Walaupun cerai satu sudah langsung pulang ke rumah orang tua. Jika perempuan ini mengetahui hukum syariat, cerai satu yang masih di rumah suaminya. Cerai satu tidak mudah di rumahnya sendiri-sendiri, tidak. Cerai satu itu masih di rumah suami. Dan kewajiban suami itu tidak boleh ngusir istrinya yang sudah dalam masa iddah karena cerai satu ini. Karena wanita jika dalam masa cerai satu dan cerai dua itu statusnya adalah imro'atu hadarajul hukman, statusnya masih istri meskipun riannya sudah tidak istri. Tapi karena masih bisa dirujuk, maka statusnya tetap fuqaha adalah statusnya masih istri. Tidak ada kewajiban nafkah, ada kewajiban masalah tempat tinggal, ya. Bahkan tidak boleh keluar meninggalkan rumah suaminya. Akan tapi setelah cerai dengan cerai ketiga, di sini tidak ada suami atau bekas suami, ini sudah bekas sekarang. Nah, bekas suami ini tidak punya kewajiban untuk menafkahi selama masa iddah dan selama ketiga ada kewajiban untuk memberikan tempat tinggal, menyiapkan tempat tinggal, kecuali juga cerai ketiga dalam keadaan hamil. Dan hal tersebut karena li'anu abana, karena sudah pisah, sudah tidak lagi berstatus istri, namun sudah resmi bukan istri. Sudah pisah li'anu abana, karena sudah pisah, yaitu sudah bekas istri. Beda dengan cerai satu dengan cerai dua. Masa iddah di cerai satu dan cerai dua statusnya masih istri. Baru setelah masa iddah selesai, nah baru berstatus bekas istri, mantan istri, ex istri. Itu baru status itu baru ada setelah masa iddah 1 dan 2 selesai. Tapi kalau cerai 3, begitu cerai 3 keluar, maka sudah statusnya bekas istri, bekas suami. Dan jika al-mubanah dan perempuan yang sudah lagi statusnya bekas istri, tidak lagi punya kewajiban untuk dinafkahi, tidak pula diberi tempat tinggal atau disiapkan tempat tinggal atas bekas suaminya, kecuali jika tercerai dengan cerai 3 dalam keadaan hamil. Kalau saya ditanya dalam kondisi hamil, maka wajib dinafkahi karena dia mengandung anak, anak bekas suaminya ini. Maka ada kewajiban untuk menafkahi selama sampai melahirkan berdasarkan firman Allah di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Baikunna ulatu hamlin, dan jika wanita-wanita yang dicerai itu dalam kondisi hamil, baik cerai 1, cerai 2, ataupun cerai 3, itu dalam kondisi hamil, fa'amtiku alihina, maka kalian punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Hatta yang pernah hamlahun, sampai biaya persalinannya, sampai biaya persalinannya, sampai dia melahirkan anaknya, dan itu merupakan anak kalian. Ini masih biayanya dia nafkah, dan sampai proses dan biaya untuk melahirkan itu masih ditanggung oleh mantan suami. Jika baru setelah itu tidak ada kewajiban, kecuali untuk menafkahi istri, kecuali untuk menafkahi anak, karena anak itu tetap mana si laki-laki ini, maka setelah lahir ada kewajiban untuk menafkahi istri. Kamu nafkahi istri. Setelah lahir maka ada masih tetap ada kewajiban menafkahi anak. Nafkah anak itu ditanggung oleh yang punya anak. Dan yang punya anak itu siapa? Suami. Karena Allah menyebut suami itu dalam surat Al-Baqarah yang punya anak. Allah sebut dengan yang punya anak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Allah menyebut di surat Al-Baqarah suami itu Allah sebut dengan wa 'alal mauludi lahu, dan kewajiban yang punya anak. Maka Allah sebut suami itu Allah namai dengan yang punya anak. Maka anak ini punya si laki-laki ini, maka setelah lahir dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Dan punya kewajiban untuk membayar biaya penyusuan jika perempuan ini mau menyusui. Dia mau menyusui anaknya, maka ada kewajiban dari suami atau bekas suami ini untuk membayar biaya persusuan. Karena itu orang lain. Ini dia mempekerjakan, dia suruh ngurusi anaknya 24 jam, ini nepei macam-macam. Padahal ini yang punya anak adalah si laki-laki ini tadi. Maka laki-laki ini punya kewajiban untuk membayar upah penyusuan. Ini ujrah, ini sudah transaksinya sudah transaksi ijarah, istijar. Sudah mempekerjakan. Mempekerjakan perempuan ini untuk menyusui dan mengurusi anaknya. Nah, Umar radhiyallahu anhu nahika an fadlan wa ilman, dan beliau adalah beliau dalam masalah keutamaan dan ilmu. Jangan tanyakan tentang keutamaan dan ilmunya. Beliau tidak mengetahui sunnah ini, hadis ini, yaitu hadis keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Fatimah binti Qais. Maka Khalifah Umar bin Khattab punya pendapat bahasanya perempuan yang dicerai dengan cerai tiga tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dan beliau menolak hadis Fatimah dengan kemungkinan, dengan menggunakan kemungkinan itu boleh jadi perempuan ini lupa. Maka dia, Umar bin Khattab mengatakan, anak tuku kaula rabbina liqauli imra'atin la tadri adzakarat am nasiya. Apakah akan kita tinggalkan firman Allah yang ada dalam Al-Quran gara-gara ucapan seorang perempuan, gara-gara berita seorang perempuan yang kita tidak tahu secara pasti apakah dia ingat ataukah dia lupa. Artinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini tidak merasa mantap dengan dalil hadis seperti masih terbaik. Nah, sebagaimana kasus ini yang kok terjadi dialami oleh Umar, juga terjadi dialami oleh para sahabat yang lain, dan setelah para sahabat itu para tabi'in. Wayaqa aidan, dan juga terjadi dialami oleh orang-orang para ulama setelah mereka, yaitu tabi'in. Dan demikian seterusnya sampai hari ini, bahkan demikian seterusnya sampai hari kiamat. Yaitu ada seorang yang tidak kurang merasa mantap dengan keabsahan satu dalil, akhirnya dia tidak mengambil dalil tersebut. Betapa banyak kita mengetahui pendapat para ulama, dalam pendapat para ulama tersebut dibahas beberapa hadis, sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang sahih, lalu mereka pun mengambilnya dan berpendapat dengannya, sedangkan ulama yang lain menilai hadis tersebut ada hadis yang lemah, akhirnya mereka tidak mengambilnya. Nadharan dengan pertimbangan, karena mereka tidak merasa siqah dengan penukilannya atau periwayatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa benar Khalifah Umar bin Khattab menolak hadis Fatimah binti Qais dengan sekedar kemungkinan? Apakah riwayatnya sampai kepada Khalifah Umar itu sahih? Beliau menolak dan tidak beramal dengan hadis Fatimah binti Qais dengan sekedar kemungkinan. Itu dijelaskan oleh Syaikh Abdullah Ali Basam di Tafsir Alam di bab talak. Beliau menegaskan bahasanya pendapat yang benar adalah pendapat bahasanya perempuannya dah dicerai jika itu tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal. Dan beliau mengatakan karena kalimat yang digunakan oleh ulama, yaitu kalimat yang perkataan Umar bin Khattab yang digunakan oleh ulama yang menetapkan masih ada nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang sudah dicerai jika, kata beliau, lam tasbut an Umar, tidak sahih dari Umar. Buktinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang riwayat perkataan Umar ini. Pertanyaannya, ayasihu hadha an Umar, apakah terdapat riwayat yang sahih yang menunjukkan bahasanya Umar menolak hadis atau tidak beramal dengan hadis Fatimah binti Qais dengan alasan cuma sekedar kemungkinan, apakah dia lupa, mungkin dia lupa apakah tidak. Maka Imam Ahmad mengatakan lah, tidak sah. Maka kata Imam Ahmad, riwayat bahasanya Umar bin Khattab tidak beramal dengan hadis Fatimah binti Qais, itu kata Imam Ahmad tidak sah. Riwayatnya tidak sah. Lekan ini yang benar ya, tidak ada kejadian Umar bin Khattab tidak beramal dengan hadis ini, hadis Fatimah binti Qais, dengan cuma sekedar beralasan kemungkinan. Kemudian sebab yang ketiga, terjadinya perbedaan pendapat dan terjadinya pendapat yang salah yang dimiliki oleh sebagian ulama adalah bahasanya ulama ini telah sampai kepadanya hadis, dia telah dengar hadis, telah tahu hadis, akan tapi setelah itu dia lupa ya, kalau pernah mendapatkan hadis tersebut. Wajalla ma man la yansa, wajalla man la yansa. Jalla di sini maknanya nadir, dan sangat-sangat satu hal yang sangat-sangat sulit didapatkan orang yang tidak lupa. Sangat sulit didapatkan orang yang tidak lupa. Betapa banyak orang itu lupa hadis yang pernah dia ketahui, bahkan terkadang lupa dengan ayat yang telah dia hafal. Terjemahnya benar? Sebab yang ketiga. Wah, salah ini. Terjemahkan di terjemahnya, wajalla man la yansa, terjemahkan sungguh mulia orang yang tidak lupa. Ini keliru. Karena jala itu maknanya, sebagian maknanya itu mulia artinya. Namun bukan semua makna jala tidak lupa. Semua makna jala bukan mulia. Azza sama jala itu maknanya terkadang mulia atau sering-seringnya mulia. Namun azza sama jala terkadang maknanya adalah langka, nadir. Satu hal yang sulit didapatkan. Satu hal yang sangat sulit didapatkan. Satu tebak kira-kira ini terjemahnya kayaknya salah. Bahasa teman-teman terjemahnya ini enggak. Orang bisa lah, ya. Dia tidak teliti dan dia tidak teliti. Dia mungkin tahu namun lupa juga. Mungkin dia sudah tahu kalau makna jala dan azza itu sebagainya maknanya adalah jarang-jarang langka-langka, namun dia lupa kalau ada makna semacam itu ketika terjemahkan. Wajalla man la yansa, dan satu hal yang langka-langka terjadi, satu hal yang sangat sulit dicari, kalau ada orang tidak lupa. Atau bahkan tidak ada orang yang tidak lupa. Oleh karena itu lanjutannya, betapa banyak orang yang lupa. Hadis, dan betapa banyak orang yang dan tidak sedikit terkadang lupa dengan ayat. Buktinya lupa dengan ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari salat bersama para sahabat yaitu jadi imam, fa asqata ayatan. Maka lompati satu ayat. Ini ayat ketiga, keempatnya enggak kebaca langsung ayat kelima kemudian seterusnya. Kelompatan satu ayat. Fa asqata ayat. Maka kelompatan satu ayat. Kenapa? Nisyanan karena lupa. Dan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang merupakan pakar Quran dan orang yang sahabat yang sangat perhatian dengan Al-Qur'an. Falaman sarafa, maka setelah Nabi selesai salat, sarafa min salati, selesai dari salatnya, Nabi berkata pada Ubay bin Ka'ab, "Hala kunta dzakartaniha?" Setelah selesai salat, tapi ingat tuh tadi satu ayat kelompatan tidak terbaca. Maka Nabi berkata pada Ubay bin Ka'ab, "Kenapa kamu tidak mengingatkan saya tadi dengan ayat yang kelompatan tadi?" Maka ini menunjukkan betapa mulianya Ubay bin Ka'ab dan betapa perhatiannya Ubay bin Ka'ab dengan Quran. Oleh karena itu Nabi kelompatan satu ayat yang ditutup Ubay bin Ka'ab, "Kenapa kamu gak ingatkan saya?" Ini menunjukkan bahasanya Ubay bin Ka'ab diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pakar yang menggeluti dan sangat perhatian dengan masalah Al-Qur'an. Nabi tidak mempermasalahkan siapa yang lain, namun Ubay bin Ka'ab, "Kenapa kamu diam? Padahal kamu hafal dan kamu ngerti dan kamu perhatian." Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang punya sifat lupa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang turun padanya wahyu dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang beliau. Tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sanuqri'uka fala tansa." Ini akan kami bacakan kepadamu ayat Al-Qur'an dan kau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki supaya engkau lupa. Kecuali yang Allah kehendaki supaya engkau lupa, boleh jadi karena nasakh, karena Allah ingin menghapus ayat tersebut, menghapus bacaannya, atau boleh jadi dalam rangka untuk semacam ini menunjukkan bahasa Nabi adalah manusia biasa yang kemudian teringat, perlu diingatkan oleh orang lain. Inna ya'lamu jahra wa ma yakhfa, yang Allah Subhanahu telah mengetahui perkataan yang terang-terangan, yang keras dan perkataan yang sama. Dan termasuk dalam kasus ini, dalam sebab yang ketiga ini, yaitu terjadinya kesalahan disebabkan seorang itu telah sampai padanya dalil namun lupa, adalah kisah Umar bin Khattab bersama sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ketika keduanya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan satu keperluan, akhirnya di tengah jalan keduanya junub. Sepakat junub. Umar bin Khattab junub, Ammar bin Yasir juga junub. Fa'ajna bin jami'an, maka dua-duanya bersepakat untuk junub tanpa sengaja. Tiba-tiba Pak pagi-pagi atau mungkin enggak jelas kan ini pagi atau siang atau malam. Maka dua yang jelas junub itu sahabat Ammar bin Yasir dan Umar. Akhirnya keduanya bersilang pendapat apa yang harus dilakukan. Adapun Umar, adapun Ammar, kalau di tempat saya ada sarjeta, adapun Ammar, maka dia beristihad. Dan dia kesimpulan istihadnya, dia berpendapat bahasanya toharah dengan tanah itu sebagaimana toharah dengan air. Ketika itu dasarnya tayamum, namun menurut Ammar tayamum itu untuk pengganti wudhu. Nah kalau ini mau pengganti mandi, ya maka gulung-gulung dengan tanah. Karena dia lihat tayamum itu cuma untuk mengganti wudhu saja. Maka dia berpendapat bahwasanya toharah dengan tanah bagaimana toharah dengan air. Artinya kalau ini pengganti mandi, ya harus semua badan kena debu. Fatamar Allah, maka dia guling-guling. Nah, maka dia guling-guling, telanjang, guling-guling. Sa'i di tanah yang debu, jalur tanah yang berdebu, sembunyi, ya, tidak siapa-siapa, dan panjang dan gulung-gulung di sana, seperti kucing, seperti kucing gulung-gulung di debu. Kamat sama roda apa? Di sini dikatakan guling-guling, sebagaimana guling-gulingnya binatang. Kalau di tempat kita, sebagaimana guling-gulingnya kucing. Tujuannya apa? Supaya aturab debu itu mengenai semua sisi badannya. Sebagaimana air wajib mengenai semua sisi badan, baru setelah itu Ammar sholat. Adapun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia memilih untuk tidak sholat karena tidak ada air. Di tengah jalan junub dan tidak ada air, maka Umar memilih tidak sholat karena tidak ada air, sampai mandi baru kemudian sholat. Sahabat-sahabat Ammar, aku sholat sekarang, nanti kalau cari air dulu aku selama waktunya gimana? Ya, guling-guling di debu. Akhirnya setelah safar itu selesai, datanglah keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapor menceritakan kejadian yang telah itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing keduanya untuk melakukan sikap yang benar. Nah, semuanya tidak ada yang benar semua. Nah, sikap yang diambil Ammar itu tidak benar, sikap yang diambil Umar juga tidak benar. Dua-duanya tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar, "Inna makana yakfika an taqula bi yadayka hadza." Ini cukup bagimu engkau berbuat dengan tangan. Salah satu makna yaqulu adalah berbuat. Di makna yaf'al. Maka cukup bagimu untuk berbuat dengan dua tanganmu demikian. Dan Nabi memukulkan dua telapak tangannya ke tanah sebanyak satu kali, kemudian mengusap pergelangan kiri pada kanannya dan mengusap bagian atas dua telapak tangannya dan wajahnya. Dan perlu diketahui bahasanya hadis Ammar bin Yasir ini adalah hadis yang paling sahih tentang masalah tayamum, dalam bab tayamum. Hadis yang paling sahih kualitasnya, yang paling tinggi kualitas derajat sanadnya adalah hadis Ammar bin Yasir. Dan di sini dalil bahasanya tayamum itu satu kali kumpulan. Dan hadis Ammar bin Yasir di dalil bahasanya tayamum itu cukup pergelangan tangan, tidak perlu sampai siku. Sebagaimana judul bab yang diberikan oleh Bukhari untuk hadis Ammar ini di kitab tayamum, Bukhari memberikan judul bab at-tayamum mutlaq bagi. Bab tayamum itu cukup satu kali sebulan. Tidak satu kali sebulan ke tanah untuk telapak tangan, kemudian sebulan yang kedua untuk muka. Ini benar, cuma cukup sekali untuk tangan dan muka. Wakana Umar, wakana Ammar dan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini, menyebar-nyebarkan hadis ini di masa Khalifah Umar atau di masa-masa sebelumnya, juga di masa-masa sebelumnya. Akan tetapi Umar memanggil Ammar pada suatu hari dan berkata kepadanya, "Ma hadzal hadis allazi tuhaddits bihi?" Hadis apa yang kau sampaikan itu wahai Ammar? Hadis apa yang kau ceritakan? Kau sebar-sebarkan. Maka Ammar kemudian menceritakan dan menceritakan hadis demikian dan demikian. Dan Ammar berkata kepada Umar, Khalifah Umar, apakah engkau tidak ingat ketika Rasulullah SAW mengutus kita berdua dalam satu keperluannya, lalu kita berdua junub, sedangkan engkau tidak mau sholat sampai kita dapat air dan mandi, sedangkan aku maka aku gulung-gulung di debu. Kemudian Nabi mengatakan kepada kita setelah kita pulang ke Madinah, sebenarnya cukup bagimu untuk berbuat demikian dan demikian. Meskipun sudah diingatkan oleh sahabat Ammar, walakin Umar lam yadhkur dzalika. Sudah diingat-ingatkan oleh Ammar, Khalifah Umar tetap tidak ingat. Masa sih pernah kejadian kayak gitu? Jadi ingat-ingatkan Ammar tetap tidak ingat. Sampai-sampai Khalifah Umar mengatakan ittaqillah ya Ammar, ittaqillah ya Ammar, hati-hati wahai Ammar. Ittaqillah maksudnya bertakwa pada Allah, yang maksudnya adalah hati-hati kamu ngomongnya, jaga mulutmu, hati-hati kamu ngomongnya. Itu kurang lebih maknanya. Fakalalahu Ammar, lalu Ammar pun mengatakan padanya, in sikta bima ja'alum alaiya min ta'atika ala wahdi tabi fa'alu. Jika engkau mau, disebabkan Allah telah menetapkan pada diriku untuk taat kepadamu, jika engkau mau dan engkau memerintahkan aku untuk tidak bercerita dan tidak memberikan pengajian berkaitan dengan bab tayamum, maka akan aku lakukan, maka akan aku taat. Aku tidak akan cerita dan aku tidak akan bahas bab tayamum. Fakolalah Umar, maka Umar mengatakan padanya, "Nualika matawala, terserah kamu lah, terserah kamu." Artinya apa? Wahajib bina, ya silahkan kamu ceritakan pada orang lain. Maka Umar lupa bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahasanya tayamum dalam keadaan junub itu sebagaimana tayamum dalam keadaan hadas kecil. Dan pendapat Umar bin Khattab ini, yaitu dalam hadas besar itu tidak bisa diganti dengan tayamum, harus tetap pakai air, tidak bisa diganti dengan tayamum, ini diikuti oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Maka ibnu Khalifah Umar dengan juga ibnu Mas'ud itu pendapat mandi hadas besar itu tidak bisa diganti dengan tayamum. Mandi tidak bisa diganti dengan tayamum, mandi harus pakai air, tidak bisa diganti dengan tayamum. Dan terjadilah antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu munadharah, diskusi atau perdebatan dalam masalah ini. Ibnu Mas'ud berpendapat mandi tidak bisa digantikan dengan tayamum, harus dengan air. Sedangkan Abu Musa berarti berpendapat tayamum bisa menggantikan mandi. Fa'arada alaihi qalu Ammar li Umar. Maka dalilnya Abu Musa Al-Ashari, dia bawakan kepada Ibnu Mas'ud perkataan Ammar kepada Umar. Ini yang jadi dalil, perkataan Ammar kepada Umar bisa dijadikan dalil oleh siapa? Abu Musa Al-Ashari kepada di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud membantah, gimana bantahnya? Alam tahu anak Umar lamnya pernah dikauli Umar. Jika kau lihat, maksudnya Umar itu tidak merasa puas dengan perkataannya Umar. Lalu kemudian Abu Musa bantah lagi. Bantahnya Abu Musa, da'na min kauli Umar, ma taqulu fi hadhil ayah. Itulah, kita tinggalkan perkataan Umar. Bagaimana komentarmu dengan ayat ini? Yaitu ayat di satu ayat di surah Al-Maidah. Meskipun sudah demikian, kemudian setelah itu falam yaqul Ibnu Mas'ud syai'an. Ibnu Mas'ud tidak bisa memberikan bantahan balik. Maka Ibnu Mas'ud tidak berkomentar sedikit pun. Sebenarnya segala dilakukan berarti pendapat yang benar ada bersama sejumlah ulama yang mengatakan bahasanya orang yang junub bisa tayamum. Hadas besar atau mandi bisa digantikan dengan tayamum. Jika tidak mungkin kan pakai air karena tidak ada air atau tidak bisa pakai air, namun jika setelah ketemu air wajib mandi. Sebagaimana seorang yang dapat keadaan hadas kecil juga bisa tayamum. Intinya pelajaran yang diambil adalah, inti pokoknya adalah seorang itu terkadang lupa sehingga dia tidak tahu hukum syar'i yang benar dalam satu masalah. Karena apa? Lupa. Akhirnya dia berpendapat dengan satu pendapat yang keliru, dan kelirunya di sini adalah ma'lum, dimaafkan. Akan tapi orang yang tahu dalil dan ingat dalil, maka dia tidak lebih maafkan jika menyelisih dalil secara sengaja. Inilah sebab yang kedua. Inilah hadani sababan, inilah dua sebab. Sebab yang ketiga dan yang kedua berkaitan dengan masalah tahu hadis. Dan ada pelajaran yang menarik berkaitan dengan masalah sikap Umar kepada Umar, di mana Umar mengatakan, jika engkau perintahkan aku untuk tidak bicara tentang masalah tayamum, maka aku tidak akan bicara tentang masalah tayamum. Maka hal ini menunjukkan bahasanya penguasa itu punya hak untuk melarang pengajian. Nah, di antara hak penguasa adalah melarang pengajian di forum umum. Umar mengatakan, jika engkau larang aku untuk memberikan pengajian masalah tata cara tayamum, masalah tayamum di depan umum, pelarang aku, ya sudah, saya akan taat. Saya tidak akan menyampaikan permasalahan yang pelarang aku untuk aku bicarakan di bawah umum. Maka di antara hak penguasa adalah penguasa punya hak untuk melarang pengajian di bawah umum untuk persoalan tertentu atau untuk materi tertentu. Untuk persoalan tertentu atau materi tertentu, penguasa punya hak untuk melarang di forum umum, di masjid atau di tempat umum. Maka kita lihat di sini, Umar tidak suka di sunnah. Kau mau larang-larang, tetap akan saya cerita-ceritakan. Tidak. Kamu punya hak apa larang? Ini hadis Nabi, tidak main-main. Umar tidak bersikap demikian. Nah, Umar bersikap gimana? Saya punya kewajiban, kau adalah pemimpinku. Saya punya kewajiban, Allah telah menjadikan pada diriku kewajiban, kau taat pada dirimu. Maka jika engkau larang aku untuk membicarakan masalah ini di depan umum, maka saya tidak akan bicarakan masalah ini di depan umum. Saya akan taat. Ini seandainya ini masalah ini dialami oleh orang sekarang, apa yang dikatakan oleh orang sekarang? Wah, ini menghambat dakwah, ini mempersip dakwah. Kamu ini penguasa yang gimana ini? Masa orang pengajian dilarang? Masa orang ngaji dilarang, nyampaikan hak dilarang, nyampaikan hadis dilarang? Bahkan penguasa punya hak untuk melarang pengajian. Bahkan penguasa punya hak untuk larang kemaksiatan. Dan kewajiban penguasa, kewajiban rakyat untuk taat. Dan maksiat pengadilan umum. Seandainya ini dilarang, maka dilarang untuk bicara seorang dai atau seorang mubalig itu dilarang untuk bicara di depan umum oleh penguasa. Ya maka gimana dia dakwah? Dakwah dengan? Dakwah tidak harus di depan umum kan? Dakwah tidak harus di depan umum. Dia ngobrol sama orang sambil jalan ke masjid, sambil pulang di masjid. Nah, ada orang bertamu dengan dia kemudian ngobrol. Cara-cara dakwah yang bisa digunakan. Seandainya penguasa marah. Ya demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada kita belilm ini selesai, saya ingatkan bahasanya setelah kita belilm ini selesai, kita akan bahas kitab al-insya ila sahihil i'tiqad tentang masalah bidah yang ditulis oleh Syaikh Al-Fauzan Al-Mustaal. Mungkin teman-teman yang mau simak kitabnya maka cari-cari kitab tersebut baik kitab asli kalau memungkinkan, kalau tidak ya ngopi. Jika tidak ada jalan sebelum dengan mobil. Apakah boleh bagi seorang suami bila telah menjatuhkan talak satu atau talak dua, dia menikah lagi dengan wanita lain, padahal istri pertama masih di rumahnya? Istri pertama masih di rumahnya. Bahkan seandainya istri tersebut belum bicara, tidak boleh dia nikah lagi. Dia sudah bercerai, apalagi sudah bercerai. Apakah suami boleh mendatangi istri yang dalam masa iddah talak satu dan talak dua? Jika dia mendatangi istrinya di pada saat istrinya dalam masa iddah talak satu dan talak dua, maka berarti dia rujuk. Berarti dia rujuk. Namun dia berdosa karena rujuk tanpa dipersaksikan oleh dua orang saksi. Atau tapi rujuknya sah. Rujuknya sah, atau tapi suami ini berdosa. Karena Allah wajibkan atau Allah perintahkan bagaimana surat at-talaq, Allah perintahkan bahwa masalah rujuk itu dilakukan di depan dua orang saksi. Allah perintahkan rujuk itu dilakukan di depan dua orang saksi. Artinya rujuknya dengan lidah. Bagaimana jika rujuknya dengan perbuatan, yaitu dengan mendatangi istri, dengan menyetubuhi istri, dengan hubungan badan dengan istri? Jawabannya pendapat yang paling kuat, rujuknya sah. Itu jadi rujuk, dan itu rujuk yang sah, tetapi suami ini dosa. Apa hukum pala makanan yang dikonsumsi sehari-hari? Karena menurut penelitian, pala dapat memabukkan. Mohon penjelasan. Maka jika dia, saya rasa tidak ada orang yang khusus mengkonsumsi pala. Pala cuma semata-mata pala sudah dimakan, tapi dicampur dengan makanan yang lain. Kalau pala ini dicampur dengan makanan yang lain, dalam kadar, ya, dalam kadar yang memabukkan, campur dengan sayur yang kuah, itu kemudian dalam kadar bisa memabukkan, maka makanan yang kuah ini haram dikonsumsi. Akan tetapi jika pala ini campurkan pada makanan dengan kadar yang tidak menimbulkan mabuk, maka boleh dikonsumsi. Maka boleh dikonsumsi. Topiknya adalah memabukkan atau tidak. Jika dia dicampur dengan sesuatu ini memabukkan, maka tidak boleh dikonsumsi. Dan juga dalam kondisi memabukkan kemudian ditambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, akhirnya tidak memabukkan dan hilanglah untuk memabukkan, maka boleh dikonsumsi. Atau dalam kadar yang sedikit sehingga tidak memabukkan, maka boleh dikonsumsi. Tentang Rasulullah melarang salah seorang dari kami bersisir setiap hari dan kencing di tempat lokasi mandinya. Kalau tidak sekarang, kemarin kita bilang masalah bersisir setiap hari itu khusus untuk laki-laki. Dan juga tidak salah tidak menukil dari kitab At-Tamhid Ibnu Abil Bah. Apakah ini berlaku umum untuk laki-laki? Apakah perempuan modalnya mengkhususkan bagi laki-laki? Jadi yang mengkhususkannya adalah diperintahkannya perempuan untuk berdandan terhadap istrinya dan terhadap suaminya. Jadi yang mengkhususkannya adalah kalau perempuan itu diperintahkan untuk berdandan untuk suaminya, maka dia bersisir setiap hari, bahkan sejam sekali bersisir, sehingga bersisir berkali-kali dan berkata berdandan dengan suaminya, maka itu adalah amal sholat yang dia kerjakan. Semakin banyak dia berdandan maka semakin berpahala, karena berdandan dia untuk suaminya adalah satu amal kebajikan dan amal soleh seorang perempuan. Bagaimanakah mendakwai mengajarkan sholat bagi orang yang sudah tua banget, kakek dan nenek, dan kan diajari Al-Fatihah bahasa Indonesia saja juga enggak bisa. Apa hubungannya Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia? Sementara anak-anak kakek dan nenek tersebut juga semuanya enggak pernah sholat. Jadi anaknya juga enggak bisa ngajari sholat. Ini berarti orang lain. Kewajiban orang lain sebetulnya adalah untuk mendakwai sebisa yang bisa dia dakwai, sebisa yang dia lakukan, dia ngajak mengingatkan orang tua ini untuk bertobat, meninggalkan kesyirikan dan berbagai bentuknya dan mengerjakan sholat. Jika dia mau, saya ingin sholat, tolong ajari saya sholat, maka jika dia bisa diajari gerakan-gerakan sholat, hal-hal yang wajib-wajib dalam sholat, yang hukum-hukum dalam sholat dan yang wajib-wajib dalam sholat, takdir pokoknya. Jangan terlalu detail. Jangan terlalu detail. Ini rukuk yang benar, gini. Ya. Kerepotan. Apalagi ini baru belajar. Ajarkan padanya hukum-hukum dan wajib-wajib sholat. Ada pun ternyata dengan masalah bacaan, ajarkan yang wajib-wajib. Yaitu Al-Fatihah. Yang rukun dan yang wajib. Jika dia bisa membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah atau menghafal Al-Fatihah, ya, maka itu yang terbaik. Jika tidak bisa, enggak hafal-hafal, malah hafal sama Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas malah hafal, maka dalam kondisi ini surat Al-Fatihah bisa diganti dengan surat yang lain. Diajarkan kepadanya suruh baca ayat sebanyak 7 ayat dengan ayat yang dia bisa apa? Kok dia bisa apa? Inna atainya al-kautsar ditambah sama al-ikhlas, carikan ayat sampai jumlahnya 7 ayat. Jika ini ternyata juga mentok juga enggak bisa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang sahih, bisa diganti dengan bacaan berulang-ulang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jari kepadanya untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ketika ada kewajiban al-fatihah untuk orang tua ini. Dan cukup ulang-ulang berdiri Allahu akbar dan doanya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kira-kira agak lama ya, secukup orang itu berdiri dalam salat kemudian dia takbir dan wajibnya adalah dia ruku. Kalau bacaannya kalau bisa ya sisakan yang pendek karena bacaan ruku itu wajib menurut sebagian fuqaha. Kalau tidak ya sebagian pendapat ulama bacaan ruku itu mustahab, tidak wajib. Yang penting ruku dan terus. Maka tidaklah orang yang mau mengajari orang tua ini ya belajar tentang masalah fikih sholat ya. Mana yang rukun, mana yang wajib ya. Dan mana yang bisa digantikan. Tadi sebagaimana masalah al-fatihah, jika al-fatihah bisa itu yang ideal, jika tidak maka harus ambilkan ayat sebanyak 7 ayat pengganti al-fatihah. Jika tidak bisa suruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan yang lain. Apa bisa keluarga besar kakek dan nenek tersebut dibilang kafir dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada? Kalau mereka meninggalkan sholat dan tidak pernah sholat, menurut pendapat yang paling kuat orang yang tidak pernah sholat ya, itu adalah orang yang kafir. Ketika meninggal dunia maka tidak disolati, tidak dimandikan dan seterusnya. Bagaimanakah juga mendakwai anak-anaknya yang punya pikiran tanpa apu sholat rezeki kulahnya? Memangnya sholat itu syarat rezeki lancar? Orang itu sholat bukan karena cari rezeki lancar, itu sholat karena niat dunia. Dan itu sholat yang tidak akan diterima, tidak ada gunanya. Kenapa kamu sholat biar rezeki saya lancar? Sholat karena niat pamrih dunia. Orang itu sholat karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk sholat, bukan karena cari dunia. Dan karena mengharap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang bahwa Allah menciptakan kita bersyukur karena Allah menciptakan kita. Kita bersyukur dengan taat dengan aturannya. Dalam hal ini adalah dengan mengerjakan salat. Nah, berapakah besarnya sedekah yang dibutuhkan oleh orang yang pernah mengajak orang lain untuk bertaruh? Semalam kita sampaikan hadis. Siapa yang berkata kepada temannya masih butuh buyan dan main-main, mari kita tawan. Paling atas sedap, bukan dalam dia bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegaskan berapa kadar sedekah yang wajib dia berikan. Asal itu bisa dikatakan sedekah ya, tergantung dengan kemampuannya. Kalau dia kemampuannya mapan ekonominya, ya kadar orang yang gimana kadar sedekah yang layak dia menolak orang semacam ini. Apakah zakat yang dikeluarkan untuk hasil tanaman perkebunan yang diperdagangkan nisab dan besar jumlah zakatnya setelah dikurangi biaya produksi? Nah, kalau ini perkebunan maka tidak ada zakatnya kecuali jika diperdagangkan. Maka zakatnya zakat perdagangan. Dan zakat perdagangan di sini ketika telah benar-benar satu tahun, maka dinilai jumlah uang yang dia pegang, uang tunai yang ada, kemudian jumlah barang, nilai barang, kita sudah sampai nisab, maka sudah setengah tunai. Maka apakah dikurangi biaya produksi? Jawabnya tidak. Ya, begitu setelah benar satu tahun, dilihat uangnya berapa, kemudian barang berapa, jumlahnya dinilai semua, ditaktir, di total kalau sudah sampai nisab, misalnya nisab emas, sudah maka ada kewajiban juga sama saja. Di buku-buku umum banyak ditemukan bentuk penulisan Allah Subhanahu wa taala SWT dan Rasulullah SAW. Bagaimana cara meluruskan hal ini? Yang pertama adalah hal ini hukumnya makruh. Rasulullah SAW dan Allah SWT itu hukumnya makruh, karena singkatan bukanlah doa. Dan waktu seorang mengucapkan selamat menyebut Rasulullah dikatakan untuk berdoa, yaitu selamat menyebut Rasulullah SAW, dan singkatan bukanlah doa. Dan namun hukumnya makruh, artinya sampai dengan yang salah jadi tidak. Namun dikatakan oleh para ulama ini tidaklah dilakukan kecuali oleh para pemalas. Maka para ulama menyebut orang yang menyebut Rasulullah SAW ini disebut para pemalas. Bolehkah seorang wanita sholat dengan menggunakan mukena atasan dan bawahan tetapi merawat, tidak tebal bagian telapak kaki? Untuk bagian telapak kaki, apakah dia adalah aurat yang wajib ditutup dalam sholat apakah tidak? Sebenarnya ulama khilaf. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan telapak kaki boleh terbuka bagi perempuan dalam sholat, tidak wajib ditutup. Meskipun pendapat yang hati-hati dalam hal ini adalah tidak jadi ditutup secara sempurna. Dapat yang hati-hati, dapat dapat yang semua. Dan makan hadir Ibu Salama tentang masalah berapa jarak, berapa kadar yang bisa ditambahkan pada ujung kain perempuan. Nabi katakan tidak boleh lebih dari satu hasta. Maka di sini dalil berarti hendaknya ditutupi secara sempurna. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan yang lebih kuat. Maka perjanjiannya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh dan tidak sah. Apa yang menyebabkan perceraian di zaman sahabat? Sebab perceraian di zaman sahabat. Jadi antaranya adalah bagaimana sahabat Qais bin Samah. Sahabat Qais bin Samah dia digugat cerai oleh istrinya. Dia minta puluh sebabkan karena tidak bisa cinta, karena tidak bisa cinta dengan suaminya. Kenapa? Karena suaminya tampaknya demikian jelek sekali menurut istrinya, dan tidak ada manusia di dunia yang lebih jelek daripada suami saya. Akhirnya dia tidak bisa berusaha untuk cinta, namun tetap tidak bisa cinta. Padahal dia mengatakan ya Rasulullah la ata'at fi dinihi wa la khuluqihi. Rasulullah tidak ada yang tercela dalam akhlaknya, dalam agamanya. Dia adalah orang yang penyayang, lembut, masalah muntah. Beragam istri, pokoknya akhlaknya demikian mulia, agama juga baik, sholatnya rajin, puasanya, pokoknya jos. Ya. Namun, ya, walaupun asa al-kufra bin Islam, akan tapi aku khawatir, ya, al-kufra bin Islam tidak bisa melayaninya suami saya dengan baik, karena saya tidak bisa mencintainya. Sudah bertahun-tahun sudah tak coba untuk mencintai tapi tidak bisa mencintai karena menurut Fatimah binti Qais tidak ada laki-laki yang di dunia ini yang lebih jelek daripada suami saya. Ini yang bisa menyebabkan saya tidak bisa khawatir, tidak bisa melayani suami saya dengan baik. Hanya dia minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta cerai dari suaminya. Kemudian Nabi katakan apakah engkau bersedia mengulangkan kebun yang dulu jadi mahar pernikahanmu? Saya pulangkan, kata dia. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan dua orang ini. Maka salah satu sebabnya diantaranya adalah kata sahabat ini adalah karena tidak bisa mencintai. Maka teori cinta bisa direkayasa ya tidak berlaku di sini. Ketika kajian Al-Wajid kemarin dijelaskan tentang masalah namimah, mungkin saja perkataan yang benar dan tidak dusta. Saya dijelaskan lagi, sama kali didapatkan sebagian saudara kita yang semangat dalam agama mengumpulkan fakta-fakta dalam tanda kutip yang menurutnya benar untuk menjatuhkan lawannya dengan alasan menjauhkan manusia dari kesesatan dan penyimpangan orang yang dianggap menyimpang tersebut bagi mereka kajian yang benar. Pertama adalah mengumpulkan fakta. Kalau ini dalam mengumpulkan fakta, meskipun fakta itu benar tetap salah. Karena ini berarti mengumpulkan fakta itu bahasa Arabnya tatabul awwa, bahasa Arabnya tajassus. Maka ini cari-cari kesalahan orang. Maka seandainya benar sekalipun fakta yang dikumpulkan, maka ini tidak benar. Caranya tidak benar. Sampai dikumpul-kumpul bahan, cara jadi wartawan, kesana kemari, cari data, jadi apa intelijen, kesana kemari, kumpulkan fakta. Ini tetap ulul Allah. Seandainya faktanya yang dikumpulkan itu benar, maka cara yang dilakukan tetap salah. Cara yang dilakukan adalah salah. Maka ini satu sikap yang tidak benar. Bagaimana kalau ketika faktanya adalah fakta yang tidak benar, dan bagaimana kalau ketika faktanya adalah menghubung-hubungkan beberapa yang sebenarnya tidak berhubungan namun dipaksakan untuk berhubungan. Dua hal, beberapa hal yang sebenarnya tidak berhubungan namun dipaksa-paksakan untuk berhubungan. Cuma sekedar kenal dianggap teman dekat. Sekedar kenal maka dianggap ini adalah pitola, teman, curahan, rahasia, tempat untuk curhat. Pada cuma sekedar tahu, kenal. Ya. Dan ini orang tak kenal, gimana orang tidak kenal? Maka si bulan mengatakan saya kenal dengan si A, ini tokoh itu kenal dengan tahu. Karena dia orang kondang. Sudah lama dakwah, maka banyak orang yang kenal. Semua orang kenal ustaz ini, dia ustaz yang sudah lama dakwah. Maka tokoh sufi yang tahu ini ya, oh saya tahu bulan pernah ketemu, terus yang ini tokoh kuburi juga, oh saya tahu dia. Dia ini lama dakwah, orang sudah kenal. Lalu bukan, oh berarti temannya. Maka ini menghubungkan beberapa yang tidak berhubungan, karena dipaksa-paksakan seperti ada berhubungan. Kemudian maka mengumpulkan saja kalimat kata-kata mengumpulkan fakta yang jika benar apa yang ditanyakan itu bentuknya sampai derajat mengumpulkan, maka ini satu cara yang tidak benar. Apalagi faktanya adalah fakta yang sebenarnya bukan fakta. Kalau memang faktanya adalah memang benar-benar fakta, berarti ini tanda bukti kesesatan. Dan banyak sekali adalah kesalahan yang bukan kesesatan namun dianggap sebagai kesesatan. Faktanya adalah sebuah fakta yang bukan kesesatan, namun dianggap sebagai kesesatan. Ustaz ini ustaz yang berbahaya. Kenapa? Karena anaknya musbil. Anaknya musbil. Apakah isbal itu tidak jadi tanda ini kesesatan? Apalagi ini anaknya. Gimana kalau anaknya kafir dan ustaz yang sudah jadi sesat? Anaknya musbil. Anaknya isbal. Apakah ini bisa jadi tanda sesat? Kesesatan yang dilakukan oleh ustaznya ini? Bapaknya ustaz, anaknya musbil, berarti bapaknya keblinger. Kenapa? Karena anaknya keblinger. Apa keblingernya? Musbil. Loh anaknya umur berapa tahun? 5 tahun. Anak umur 5 tahun musbil, bapaknya sesat. Kenapa? Anaknya musbil, padahal anak 5 tahun. Ini faktanya benar, namun analisisnya enggak benar. Memang benar anaknya, faktanya enggak lengkap. Anaknya musbil, oh ini berarti gini. Padahal ditanya, anaknya berapa? Umur berapa tahun? 5 tahun. Dan pernah kejadian semacam itu. Dan pernah ada kejadian semacam itu. Ada ustaz yang ditakdir, kenapa? Karena anaknya musbil. Ternyata anaknya musbil adalah anaknya yang masih TK umur 5 tahun. Bagi yang sudah terlanjur taruhan, berapa banyak dia harus tegak kadarnya. Kadarnya tadi telah kita sampaikan, yang layak bagi dia. Apakah pendapat para ulama yang telah sepakati kebenarannya wajib kita ikuti? Jika itu ijma, wajib diikuti. Karena itu adalah sabilul mu'minin. Jadi orang-orang yang beriman dan Allah Subhanahu telah mengancam ya, orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 113. Apakah liqa termasuk bid'ah? Apa alasannya? Apa yang dimaksud dengan liqa? Apakah yang dimaksud dengan liqa seorang itu majlis kecil, seorang itu punya murid khusus, atau seorang yang berilmu punya murid khusus 5 orang belajar dengan orang ini? Jawabannya jika itu bentuknya, maka mana bid'ahnya? Ini tidak bid'ah. Dan betapa banyak para ulama itu punya murid khusus, pengajian umum, dan punya murid-murid khusus di pengajian khususnya. Karena di masjid umum, di masjid itu tidak bisa dibahas masalah yang berat-berat. masalah berat-berat, maka seorang ulama itu punya murid khusus, punya pengajian khusus, bisa di rumahnya atau di tempat yang lain. Sana diajarkan pada murid ini dididik dengan ilmu yang syar'i, maka ini tidak masalah. Jika yang dimaksud dengan lipat adalah beberapa orang yang sudah sedikit belajar dengan seorang yang berilmu, maka ini tidak masalah. Maka ringkasnya, kalau dalam bentuknya yaitu pertemuan kecil, maka tidak masalah. Yang jadi masalah adalah dalam masalah ini materinya. Apa materi yang disampaikan? Kemudian jadi masalah dalam masalah ini adalah siapa pematerinya? Orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Nah, ini yang jadi masalah, materinya, pematerinya. Kemudian yang ketiga, apakah nikah ini dibuat sebagai bentuk untuk membuat ikatan-ikatan khusus di antara sesama anggota nikah? Yang ikatan khusus ini bukan adalah ikatan yang khusus dan memang dikhususkan sehingga mempersempit ukhuwah Islamiyah. Maka persaudaraan bukan karena Islam, namun persaudaraan karena liqa'. Maka ada ukhuwah liqa'iyah. Maka ada penyempitan ukhuwah. Ini yang bermasalah. Maka yang bermasalah adalah pematerinya, kemudian dampak dari dan buah dari acara liqa' semacam ini. Apakah dengan acara liqa' ini jadi alasan bahasanya pemateri liqa' itu diberikan hak-hak yang tidak Allah berikan kepadanya? Maka diberikan hak pada pemateri liqa' ini melebihi hak orang tua. Sehingga kalau mau nikah, minta izin sama guru liqa' saya, baru ngomong sama orang tua. Nomor satu, kamu minta izin sama guru liqa' saya, setelah itu sama orang tua saya. Kalau guru liqa' saya mau. Kalau enggak, tinggal. Maka diberikan padanya hak-hak istimewa yang tidak Allah berikan pada seorang guru, sekedar seorang guru. Maka ini jadi sesuatu yang tidak benar. Ada sebuah organisasi yang mengajukan dana kepada salah rasa caleg. Caleg tersebut akan memberikan dana tetapi dengan syarat memberikan suara pada pemilu. Apa hukum hal ini? Enggak pakai hukum agama saja ini enggak boleh. Ini money politik. Enggak pakai hukum agama saja ini enggak boleh. Ini jual beli suara katanya. Menurut aturan caleg itu saja, menurut aturan si caleg ini yang dia jelaskan enggak boleh. Dan ini dua, ini jual beli suara. Kalau kulihat seorang janganlah melakukan hal-hal meskipun pada asalnya itu baik, benar, akan tapi jika punya dampak buruk, ya, jika ada dampak buruk, maka terlalang hal ini karena dampak buruknya. Ini kata-kata lain.